Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله إخوان sekalian, bapak dan ibu serta pemirsa dimanapun anda berada, malam ini malam ke-25 Allah memperkenankan kita untuk kembali bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari Ramadan kita. Dan kita bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala mengawali jumpa kita di kesempatan malam ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menerima seluruh amal ibadah kita, salat kita, rukuk kita, sujud kita, puasa kita, dan tentunya mengabulkan doa-doa terbaik kita yang kita mohonkan kepada Allah sampai dengan detik ini. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat terbesar di antara malam-malam Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, وصلنا رب العالمين في هذه الليلة الخامسة وعشرين من رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حسن أعمالنا الصالحة من ركوعنا سجودنا صلواتنا وجميع أعمالنا الصالحة ويتقبل من دعائنا الخالص بإذن الله سبحانه وتعالى ويرزقنا بنعمة كبيرة في ليلة واحدة من الليالي رمضان وهي ليلة القدر فالحمد لله يكون معنا في هذه الليلة مباركة نجم من نجوم عالمنا الإسلامي من مشايخ الأزهر الشريف من بعثة الأزهريين الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا معنا وخاصة في هذه الليلة المباركة من سلسلة الرمضانية في رحاب القرآن والسنة النبوية الشريفة. معنا الليلة شيخ الحسن محمد طه. السلام عليكم. السلام الله وبركاته. فالشيخ الحسن الحمد لله يكون معنا في هذه الليلة, سيلقي المحاضرة إن شاء الله قيمة بعنوان ذكر الله سبحانه وتعالى. Paham? Tidak. Malam hari ini alhamdulillah telah hadir bersama kita Syekh Hasan Toha. Beliau di antara masyayikh Al-Azhar keempat ya, yang hadir bersama kita di malam hari ini, setelah pertama Syekh Ahmad Umar Taj dan Syekh Mustafa Muhammad Abdullah. Syekh Mustafa Muhammad Abdullah itu hari kedua. Begitu saya pulang, anak saya yang kedua Amelia Habibatul Mustafa bilang ke ibunya, itu Syekh tadi namanya nama kita semua, katanya. Ya, Mustafa Muhammad Abdullah. Jadi Amel tu Amelia Habibatul Mustafa. Kemudian Amil Muhammad Hamilul Quran, dia yang adiknya yang ketiga Muhammad Abdullah Amali. Jadi dia menggabungkan nama tiga anak saya. Komen demikian. Fi Syekh Muhammad Al-Mustafa, Mustafa Muhammad Abdullah, ada jama'a tiga auladi. Fi tiga aulad ada ismu Muhammad Mustafa Abdullah, supaya imbang ketawanya jadi bareng gitu. Baik, alhamdulillah sekarang Syekh Hasan akan menyampaikan kepada kita pesan-pesan spiritual Rabbani tentang zikrullah. Apa itu zikrullah? Apa pentingnya zikrullah di hari-hari bahkan malam-malam Ramadan? Dan apa manfaatnya zikrullah dalam kehidupan kita, baik di dunia sampai dengan ke akhirat? InsyaAllah, la nuridu an nutila al-waqt wa nu'ti al-fushah wasi'ah li Syekh Hasan li yulki muhalat al-qayyimah al-mawdu' bi-mawdu' ذكر الله تعالى فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد, فشهر رمضان المبارك فرصة عظيمة للإكثار من الطاعات وتعويد النفس عليها, ولا زالت الفرصة قائمة بفضل الله تعالى, بل نحن الآن في أفضل أوقات هذا الشهر المبارك. وإن من أجل الطاعات وأعظم القربات التي يحبها الله سبحانه وتعالى ذكر الله تعالى, ذكر الله عز وجل. وذكر الله سبحانه وتعالى بمعناه العام يشمل امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه, فكل امتثال لأوامر الله تعالى وكل اجتناب لنواهيه هو ذكر لله عز وجل بمعناه العام, أما بمعناه الخاص وهو موضوع حديثنا الليلة إن شاء الله، ذكر الله تعالى بمعناه الخاص هو الإتيان بالأقوال التي رغب الشرع في قولها والإكثار منها. نعم. Baik, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mendoakan kita semua, beliau menyampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai kesempatan terbaik untuk melatih jiwa kita, menenteramkan jiwa kita dan membiasakan keadaan jiwa ini untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di antara latihan itu kita telah sampai kepada puncak latihan di hari-hari terbaiknya, di malam-malam terbaiknya, yaitu 10 hari dan 10 malam di bulan Ramadan yang saat ini kita masuk ke malam ke-25-nya. Maka adalah di antara yang terbaik untuk memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan satu ibadah yang Allah isyaratkan juga, yaitu meningkatkan zikrullah. Zikrullah, zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu zikrullah? Zikrullah dalam pengertian umum adalah bagaimana kita berusaha meningkatkan untuk mengamalkan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Ini dalam pengertian umum. Namun yang menjadi topik pembahasan kita di malam hari ini adalah dalam pengertian khususnya, yaitu zikrullah, bagaimana kita bisa mengungkapkan satu kalimat-kalimat terbaik di lisan kita, yang dengan kalimat-kalimat itu terbangunlah kekuatan ruhiyah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu terjaga diri kita dari kebaikan-kebaikan dan dari maksiat-maksiat yang akan mempengaruhinya. Apa kemudian kalimat-kalimat dimaksud, bagaimana membiasakannya, maka kita akan dengar lanjutannya dari beliau. Fadal. إذن ذكر الله عز وجل بالمعنى الخاص يشمل تلاوة كلامه سبحانه وتعالى والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار الواردة في الشرع الشريف، كل ذلك يعد ذكرا لله عز وجل. وأعظم أنواع الذكر وأشرفها وأعلاها تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى، تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أمر في القرآن الكريم بذكره، بل أمر بالإكثار من ذكره. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والله عز وجل قال: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، إلى غير ذلك في مواضع كثيرة. أثنى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على عباده الذاكرين، كقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Baik, yang dimaksud kalimat-kalimat zikir yang tadi saya ungkapkan di awal pembukaan itu, kata beliau, adalah kalimat-kalimat yang tertuang dalam hal-hal terbaik yang Allah isyaratkan kepada kita, baik berupa tilawah Al-Quran, baik berupa istighfar, kalimat-kalimat thayyibah, mengkaji kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam zikir-zikir yang tersambung sampai dengan ketiga, sampai dengan ke era kita saat ini. Dan diantara sekian zikir yang mungkin bisa kita bacakan, zikir terbaik adalah bagaimana berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tilawati kitabillah, membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ya, berinteraksi dengan tilawatillah, kitab-kitab Allah Al-Qur'an, juga dengan kalimat-kalimat zikrullah, istighfar, kalimat thayyibah sebagai bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan di antaranya Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat ke-103, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jika kalian telah tuntas mengerjakan salat, maka tingkatkanlah zikirmu kepada Allah, baik dalam keadaan engkau tengah berdiri, dalam keadaan kau duduk, ataupun kau dalam keadaan tengah berperjalanan atau berbaring. Kemudian beliau juga menyitir Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat ke-191. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Orang-orang terbaik yang cerdas, yang tahu esensi kehidupan, adalah orang-orang yang menggunakan aktivitasnya sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar dia berjalan-jalan beraktivitas, dia bekerja ingat Allah, dia belajar teringat Allah, dia duduk ingat Allah, maka orang-orang ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul albab, yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah dalam setiap keadaannya, baik dia dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, dan memikirkan tentang hal yang terjadi dalam kehidupan. Baik, dan dia berkata tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia yang dirasakan dalam kehidupan. Kemudian beliau juga menyitir beberapa kalam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang beriman, tingkatkan zikirmu kepada Allah, tingkatkan dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala baik di pagi ataupun petang. Ini menunjukkan esensi zikir dalam kehidupan dan tingkat tertinggi dalam interaksi dengan Al-Qur'an. Saya tambahkan sedikit dari apa yang beliau sampaikan tentang dalil dalam Al-Qur'an, bagaimana Al-Qur'an disebut zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya turunkan, kata Allah, Al-Quran sebagai zikir. Jadi Al-Quran pun disebut sebagai zikir. Ketika kita membacanya, maka kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat yang ke-40. Bahkan menghafal, mengulang-ulang Quran disebut sebagai zikir. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Karena itu, meningkatkan zikir terutama di bulan Ramadan ini, menurut beliau adalah di antara amalan terbaik yang bisa kita hadirkan, terutama mengisi akhir-akhir di malam-malam Ramadan ini. Fadal. والحمد لله تعالى ذكر الله عز وجل عبادة يسيرة على من يسرها الله عز وجل عليه عبادة سهلة على من وفق إليها فهي عبادة يتمكن من أدائها معظم الناس الكبار والصغار الأغنياء والفقراء الأصحاء والمرضى لا تحتاج إلى هيئة مخصوصة ولا إلى وقت معين وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومع كون ذكر الله عز وجل عبادة يسيرة مع كون ذكر الله عز وجل عبادة يسيرة على من وفق إليها فمع ذلك رتب الله عز وجل عليها أعظم الأجور وأفضل الدرجات بل كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله عز وجل هو أفضل الأعمال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله أي عمل هذا؟ الذي هو أفضل من الصدقة وأفضل من الجهاد أي عمل هذا الذي هو خير الأعمال وأعلاها وأزكاها قال صلى الله عليه وسلم ذكر الله Baik, sebetulnya zikir ini teman-teman sekalian, kata beliau, ini amalan yang sangat ringan, tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan banyak kekuatan dan sebagainya, hanya kita bisa sampaikan di lisan dalam setiap keadaan tanpa batas. Jadi kalau ada yang tidak bisa berzikir selama hidupnya, ada sesuatu yang salah dalam kehidupannya. Ini amalan yang sangat ringan yang bisa kita kerjakan dalam setiap aktivitas kita. Makanya Quran menyebutkan tadi dalam keadaan berdiri, dalam duduk, dalam berbaring, ini bisa kita lakukan. Karena itulah kemudian beliau mengatakan kalimat liman wuffiqa. Siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadirkan zikir dalam kehidupannya, maka berbahagialah beliau sampaikan berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala unabbiukum, kata Nabi, ketahuilah, ala itu teman-teman sekalian, harful ikhbar wat taukid, huruf di dalam ilmu nahwu, huruf untuk menyampaikan informasi sekaligus menguatkan pesannya. Ya, sekaligus menguatkan pesannya. Jadi kalau ada kalimat ala seperti di hadis Nabi SAW di Sahih Muslim, kemudian di Al-Bukhari juga ada, termasuk oleh Imam Nawawi dicantumkan dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis yang ke-6. Ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, ini informasi yang sangat penting, dalam diri kita ada sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ya, jika baik itu baik semua perilaku, jika jelek jelek semua perilaku. Saking pentingnya informasi ini diungkapkan dengan ala wahiyal qalbu. Itulah hati. Jadi kalau suasana hati kita jelek, keluar kata-kata yang jelek, keluar pandangan yang jelek, keluar pikiran yang jelek. Saking pentingnya keadaan hati, dibuka dengan Allah. Nah ini yang beliau sampaikan, itu juga dibuka dengan Allah, ingin menunjukkan saking pentingnya zikrullah. Kata Nabi, ala unabbiukum, ketahuilah oleh kalian, ini sangat penting sekali. Bahkan kalimatnya menggunakan unabbi, ya, dari kata tanabbu. Bahkan Nabi mengambil sifatnya nabi. Berita yang sangat besar, berita yang sangat penting, ganjarannya dahsyat. Kata Nabi, aku sampaikan kepada kalian amalan yang ringan diungkapkan oleh lisan. Ringan diungkapkan oleh lisan, tapi jangan dipandang sepele, karena dia bisa mengungguli jihad fi sabilillah, dia bisa mengungguli dalam kaitannya dengan sedekah, dia bisa mengungguli peperangan di militer, dia bisa mengungguli keadaan-keadaan yang dianggap oleh kalian pahalanya besar. Ya, apa itu? Zikrullah, zikrullah, zikrullah. Jadi ternyata bagian dari zikrullah ini, bagian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini, dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa mengungguli amalan-amalan yang kadang teranggap kita anggap besar. Seperti tadi Nabi gambarkan dalam jihad secara militer, ya. Kemudian berinfak fi sabilillah, bahkan tadi disebutkan baik dengan emas ataupun dengan perak, gitu kan? Dalam keadaan-keadaan kondisi tertentu, maka ingat kepada Allah dengan amalan tertentu. Nanti ada detailnya. Nanti kita akan dengarkan. Detailnya ini bisa mengungguli amalan-amalan yang kadang kita anggap besar pahalanya. Nah, apa detail di balik zikir ini? Mari kita dengarkan di antara sekian banyak yang besar pahalanya, apa itu? Mari kita dengar lanjutan dari Syekh Al-Hasan. Faddal. وهذا الحديث الشريف الذي ذكر يعني لا يفهم منه التقليل من باقي الأعمال كالصدقة أو الجهاد، لا لا يفهم منه ذلك، بل هذه الأعمال أعمال عظيمة جليلة لها مكانها عند الله سبحانه وتعالى. وإنما الذي ينبغي أن يفهم من هذا الحديث إعلاء شأن الذكر وبيان مكانته وبيان فضله عند الله سبحانه وتعالى. فالذكر هو أفضل الأعمال، وليس معنى ذلك تقليلا من شأن أي عمل آخر، بل كل الأعمال يحبها الله ويرضاها ولها مكانة عنده سبحانه وتعالى. وإنما المقصود من الحديث الشريف بيان فضل الذكر وإعلاء مكانته وشأنه وترغيب الناس في الإكثار منه، حتى قال أهل العلم إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم ذكرا لله تعالى، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا، وأفضل المجاهدين أكثرهم ذكرا، وأفضل الحجاج أكثرهم لله تعالى ذكرا، وهكذا. Baik. Jangan salah paham dalam menilai hadis yang tadi saya sampaikan, kata beliau, sehingga menganggap amalan-amalan yang tadi disebutkan seperti jihad fi sabilillah, seperti sedekah, ya, seperti thalabul ilmi, dianggap sebagai sesuatu yang kecil dibandingkan dengan zikir. Bukan itu pengertiannya. Yang beliau maksudkan, kadang-kadang ketika orang menganggap, ketika orang memahami bahwa ini jihad nih, pahalanya besar, langsung surga, gitu kan? Ini sedekah pahalanya besar, 700 kali lipat paling minimal. Ini thalabul ilmi pahalanya besar ditimbang dengan penanya, sehingga menganggap bahwa zikir juga ringan. Zikir kecil, karena cuma subhanallah, cuma astaghfirullah, cuma alhamdulillah, seakan-akan nilainya kecil. Maka dari itu diangkatlah oleh Nabi SAW dengan hadis ini, supaya yang kecil ini pun diagungkan oleh kita, jadikan sebagai sesuatu yang besar, karena ada faedah yang sangat dahsyat di dalamnya. Sampai-sampai para ulama mengomentari, kata beliau tadi, bahwa orang-orang yang tergerak untuk berjihad fi sabilillah dalam suasana tuntutannya ada dalam konteks militer, kemudian orang-orang berjuang di jalan Allah dalam konteks berjuang dengan pengetahuan, orang-orang yang puasa, ternyata setelah dilihat oleh para ulama, diamati, itu adalah orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ada orang tergerak menunaikan puasa dengan benar kalau dia enggak ingat Allah, kalau enggak banyak zikrullah. Mustahil ada orang bisa menunaikan jihad fi sabilillah kalau enggak ada panggilan untuk mendekat kepada Allah. Mustahil ada orang mau berinfak hartanya bahkan sampai dengan miliaran lebih daripada itu kalau dia enggak zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata amalan-amalan besar tadi seperti jihad, seperti infak dengan harta, seperti thalabul ilmi, seperti amalan-amalan besar lainnya, bahkan haji tadi beliau sebutkan, itu pondasinya zikrullah. Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode ini saya sedikit menambahkan, metode ini sebetulnya di Al-Qur'an ditemukan. Jadi kalau ada sesuatu yang dianggap ringan dibandingkan tuh Allah angkat langsung bahkan dengan pahala yang serupa. Saya ambil contoh begini misalnya, saya berikan dua contoh. Yang pertama, teman-teman sekalian, Allah berikan satu surga, surga yang sangat menarik bagi orang takwa dengan amalan ritual. Ya, di Quran surah ke-51 misalnya ayat 15 sampai dengan ayat 23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Di sini Allah sampaikan aku berikan surga pada sebagian orang takwa. Apa amalannya? Dia rajin bangun malam, dia rajin istighfar di pertengahan malam, dia rajin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya ritual. Nah, orang kemudian mengejar ritual lupa ada amalan sosial. Maka itu turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Kata Allah, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu a'iddatil muttaqin." Hei, jangan lupa, kata Allah, ada amalan sosial juga yang penting. Jangan sampai kamu ngejar ritual melupakan amalan sosial. Allah berikan dan diberi nama yang sama, orang takwa juga. Orang takwa juga. Ya, bahkan diberikan surga seluas langit dan bumi. Apa amalannya? Alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ternyata orang ini senang membangun hubungan sosial, senang berbagi, menahan amarah, memaafkan orang lain. Nah, seperti tadi gambarannya, orang membayangkan zikir, haji dan sebagainya sehingga menilai amalan seperti subhanallah, Allahu akbar, astagfirullah kecil. Maka datanglah hadis tadi untuk menyampaikan pondasi mendapatkan tadi itu kuncinya zikrullah. Fadhal Syekh. أسف أحيانا أشرح قليلا وأضيف بعض الأشياء. تفضل. كذلك من فضائل الذكر أن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه جعل في الذكر تعويضا عما لا يتمكن العبد من فعله من بعض النوافل. لذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به يعني أتمسك به. والظاهر كما قال أهل العلم أن المقصود بقوله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي الظاهر أن المقصود بذلك النوافل، لأن الفرائض لا بد للإنسان أن يفعلها، لا بد للإنسان من فعلها. أما المقصود بهذا فهي النوافل. فقول الرجل إن شرائع الإسلام قد كثرت علي يقصد بذلك أن أبواب النوافل وأنواع النوافل كثيرة جدا، ربما لا يستطيع الإنسان أن يفعل كل ما شرعه الله عز وجل ورغب فيه من أبواب الخير التي هي من النوافل، ربما لا يستطيع. أو كذلك كل الناس، ما في أحد يستطيع أن يأتي على جميع أبواب الخير، فأبواب الخير كثيرة التي رغب الشرع فيها وهي من النوافل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على عمل يقوم مقام ما لا يستطيعه من النوافل، فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أكثر وداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى. فالإكثار من ذكر الله عز وجل تعوض الإنسان عما لم يستطع أداءه من بعض النوافل. ما شاء الله. Ini informasi mungkin jarang didapatkan ya. Nah, ini sangat penting sekali. Ternyata zikrullah yang ringan itu di hadis Nabi SAW yang sahih, itu bisa menggantikan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah yang mungkin terasa tidak mudah bagi kita untuk menunaikannya. Dia ada kisah satu kali di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah inna syara'il islam qad kathrat alayya. Dia berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tuntutan-tuntutan yang harus dikerjakan dalam syariat itu yang datang kepadaku, yang menawarkan kepadaku untuk ibadah, ku enggak bisa mengerjakan semuanya gitu. Terasa kebanyakan untukku. Ya. Nah, ini poinnya kata para ulama, yang dimaksud bukan ibadah fardu. Ya, ada dua pelajaran kita di sini. Awas jangan salah paham dengan hadis ini dan jangan baca terjemahan, bisa keliru paham, ya. Awas sekarang banyak orang baca terjemahan, besoknya berfatwa gitu. Hati-hati. Ada dua pelajaran, teman-teman. Pelajaran pertama, yang dimaksud di hadis ini, inna syara'al islami qad kathrat 'alayya, yang dimaksudkan ibadah sunnah, bukan fardu. Karena fardu itu disepakati oleh para ulama pasti dikerjakan. Sahabat enggak akan komplain dengan yang fardu. Enggak pernah ada orang protes dikasih salat 5 waktu protes, ya Rasulullah kenapa salat subuh 2 rakaat, ya kan? Kenapa salatnya 5 waktu? Enggak ada yang protes demikian. Semua paham. Tapi yang dimaksudkan adalah persoalan ibadah-ibadah nawafil yang hukumnya sunnah. Jadi kalau nawafil jamak dari kata nafilah. Sunnah itu hukumnya. Nama ibadahnya apa? Nafilah. Jamaknya nawafil. Contoh tahajud itu di Quran disebut nafilah. Quran surah ke-17 ayat ke-79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Nafilah. Nafilah itu nama ibadahnya. Hukumnya disebut sunnah. Jelas ya? Nah, jadi yang sunnah ini banyak. Sunnah dalam sholat ada rawatib kah, kemudian mutlak kah, ada tahajud kah, dan seterusnya. Kemudian sunnah dalam puasa ada, Senin Kamis, kan? Kemudian puasa ayyamul bid, kemudian puasa misalnya Arafah, puasa Daud. Ya, cuma puasa yang Daud ya, sholat tidak ada. Jadi puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Kalau sholat Daud nggak ada, ya subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, tidak. Ya, jadi cuma puasa Daud. Kemudian sunnah dalam harta, yang fardunya kan zakat, yang sunnahnya infak, yang sunnahnya sedekah, ada semua. Nah, sahabat memahaminya begini, saya pengen ngerjain tapi nggak mampu semua. Gitu cara memahaminya. Sholat masih bisa saya, tapi ketika akan berinfak, harta saya nggak punya. Jadi bukan gak pengen ngerjakan, pengen itu tapi gak punya kemampuan mengerjakan semuanya. Ya, jadi yang dipahami adalah bagaimana visi seorang sahabat ingin memenuhi apa yang Allah sampaikan lewat Rasulnya walaupun cuma sunnah. itu yang harus kita pikirkan. Nah, beliau bertanya kepada Rasulullah, ada enggak kira-kira cara untuk bisa mengganti itu? Kalau saya malamnya tahajud, saya belum bisa konsisten untuk puasa. Saya bisa puasa, belum bisa infak. Gimana caranya bisa nyusul kawan-kawan yang lain? Itu cara memahaminya. Maka Nabi mengatakan, kamu enggak usah bersedih, enggak usah galau gitu kan? Sepanjang lisanmu, la yazalu lisanuka, sepanjang lisanmu memperbanyak zikrullah, zikrullah, zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan lisanmu dengan zikir, banyakkan lisanmu dengan zikir, maka itu akan menutupi dan mengganti ibadah-ibadah sunnah yang mungkin dikerjakan oleh orang-orang yang lainnya. Jadi mungkin pahala yang kita kerjakan dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, astaghfirullah, enggak hanya setelah selesai salat, dalam perjalanan astaghfirullah, saat akan makan alhamdulillah, subhanallah, bismillah, Allahu akbar, itu bisa menutup dan pahalanya setara dengan ibadah sunnah yang lain. Itu yang jarang banyak diketahui oleh orang-orang, gitu kan? Ya, fadhil Syekh. كذلك من فضائل ذكر الله سبحانه وتعالى أن العبد الذي يذكر ربه سبحانه وتعالى يحظى ويفوز بمعية الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني وأنا معه إذا ذكرني فالذي يذكر ربه هو في معية الله سبحانه وتعالى والمعية هنا معية مخصوصة لأن الله عز وجل مع الناس جميعا الله سبحانه وتعالى مع خلقه معية علم وإحاطة ولكن المعية هنا معية مخصوصة معية رحمة معية هداية معية توفيق من الله سبحانه وتعالى نعم ما شاء الله dan ada keutamaan yang kedua teman-teman sekalian Bapak Ibu dan bisa dimanapun Anda berada ternyata di antara fadilah keistimewaan zikrullah itu menghadirkan kedekatan kita dengan Allah sehingga Allah membalasnya dengan penyertaan yang dalam kepada kita Allah merawat melihat menyertai setiap perbuatan hamba, mengawasi, memberikan rahmat secara umum tapi orang-orang yang meningkatkan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu spesial. Spesial, spesial diperhatikan langsung langkah kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW pernah menyampaikan dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi." Kadang-kadang sampai di sini saja kita. Ya. Ya, saya berdasarkan prasangka hamba-Ku, gitu kan? Berdasarkan prasangka hamba-Ku. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kirimkan kadar-kadar yang terbaik dalam kehidupan kita. Wah, insyaallah ini mendung, Allah mungkin akan berikan satu nikmat lewat hujan bagi yang lain dan sebagainya. Nah, hujan pun ketika datang kan jadi nikmat. Ya, atau boleh jadi digeser ke tempat lain yang memerlukannya. Ya. Tapi kalau kita berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala, belum apa-apa, aduh, hujan nih, banjir nih, apa nih? Itu padahal belum tentu terjadi. Ya, dan kadang-kadang disertakan berdasarkan pikiran kita. Dan belum selesai hadisnya. Ketika itu kemudian Allah menyampaikan dan aku akan membersamai, menyertai, memperhatikan secara spesial orang-orang yang meningkatkan zikirnya kepada-Ku. Bahkan di Quran ditegaskan apa yang belum sebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Allah menyampaikan fadhkuruni adzkurkum. Muat dalam Al-Quran. Fadhkuruni kalau kalian berzikir kepada-Ku, adzkurkum aku sebut kalian. Aku perhatikan engkau. Aku lihat engkau. Jadi ternyata diantara fadilah zikir yang kedua bukan hanya mengganti dan setara dengan amal-amal sunnah yang lain, tapi juga dia bisa meningkatkan kedekatan kita kepada Allah sehingga disebut-sebut kita oleh Allah dan diperhatikan secara spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum masuk ke dalam detail ya amalannya. Kita baru fadilah-fadilah dan mungkin insyaallah Syekh juga akan membimbing kita wa yudallilu alaina Syekh al-amaliyah ya at-tatbiqiyah lidzikri ba'da hadhihi al-fadail al-samiyah. Tafadhal Syekhna. كذلك من فضائل الذكر أن العبد الذي يذكر ربه سبحانه وتعالى يذكره الله عز وجل وكفى بذلك فضلا الله عز وجل يذكر من يذكره يقول الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم ويقول تعالى في الحديث القدسي باقي الحديث الذي ذكرنا أوله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ما شاء الله. Baik, beliau juga tambahkan teman-teman seperti apa yang tadi saya utarakan, orang-orang yang berzikir itu kepada Allah, di antara keutamaan yang ketiganya tadi disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti di situ. Tahukah Anda, tambahan di hadis qudsi yang beliau sampaikan tadi, ketika orang ini berzikir, disebut-sebut oleh Allah, ternyata keutamaan penyebutan ini banyak, tergantung dengan zikir kita. Fa in dzakarani fi nafsi, jika dia kemudian berzikir, ya, fi nafsihi, dia berzikir kemudian dalam dirinya, ya, seperti kita misalnya silent, ya, kita sendiri-sendiri misalnya kan berzikir, berzikir dalam konteks kita zikir pribadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, dzakarahu fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi, kata Allah dijawab, aku pun menyebut dia dalam diriku. Jadi bukan berarti Anda ketika berzikir didiamkan begitu saja. Ini hadisnya senafas dengan hadis Al-Fatihah. Di saat kita baca Al-Fatihah itu, jangan dikira Allah enggak jawab. Dalam hadis sahih Allah menyampaikan di hadis qudsi, teman-teman sekalian. Itu jelas kalimatnya, idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu 'azza wa jalla hamadani 'abdi, wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim qala Allahu 'azza wa jalla asna 'alayya 'abdi, wa idza qala Allahu wa idza qala al-'abdu maliki yawmiddin qala Allahu 'azza wa jalla majjadani 'abdi, wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allahu 'azza wa jalla hadha baini wa baina 'abdi wa li'abdi ma sa'al. Jangan dikira ketika salat didiamkan, tidak, dijawab oleh Allah. Dijawab di hadis Muslim, sahih hadisnya. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah hambaku sedang memujiku. Ketika hamba berkata ar-rahmanir rahim, kata Allah hambaku sedang menyanjungku. Ketika hamba berkata maliki yaumiddin, kata Allah hambaku sedang mengagungkanku. Ketika hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan ini, apapun yang dia minta aku akan berikan. Karena itu dalam Al-Qur'an salat pun disebut zikir. Walidah fil Qur'anil Karim as-salatu sama bidzikri. Qur'an surah Taha. Surah Taha. Ya, ayat yang ke-14. Ya, ayat ke-14. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Wa aqimis salata lidzikri. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Kata Allah, sungguh hanya aku yang Tuhan, enggak ada Tuhan selain aku. Buktikan engkau menyembahku. Buktikan engkau menuhankan aku dengan menyembahku. Bagaimana caranya? Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Dan di antara faedah zikir tadi, kalau disebutkan wa idza dzakara fi mala'in, kalau hamba berzikir dalam konteks banyak orang jamaah, misalnya kita tilawah bareng-bareng nih, baca surat Al-Kahf, gitu kan, ada yang baca surat Yasin misalnya, ada yang kemudian berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dzakartuhu fi mala'in khairum minhu, maka aku pun menyebutkan dia, disebut-sebut olehku dalam suasana yang banyak di lingkungan makhluk Allah sekitar arasnya, malaikat-malaikat dan sebagainya, lebih baik dibandingkan dengan penyebutan dia kepadaku. Jadi jangan dikira ketika kita tilawah yuk bareng-bareng, misalnya kan sambil nunggu ustaz, baca surat Ar-Rahman, surat Al-Kahf, kita baca. Itu jangan dikira didiamkan. Allah pun menyebut kita, diumumkan di sekitar arasnya. Lebih baik daripada apa yang kita bacakan. Fadhal Syekh. Kadzalika zikrullah ta'ala hayatun lilqalb. Zikrullah azza wa jal hayatun lilqalb. Wa ismatun lilqalbi minal qaswati wal ghaflah. Yaqulun nabiyu sallallahu alaihi wasallam, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت والعبد صاحب القلب الحي إذا ذكر تذكر وإذا وعظ اتعظ وإذا زلت قدمه ووقع في معصية أسرع بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى فذكر الله عز وجل هو من أكبر أسباب حياة القلوب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. Zikir juga, teman-teman, itu manfaatnya ke hati itu kuat sekali. Dia bisa menguatkan jiwa, membawa kepada ketenangan. Bahkan langsung disindir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang enggak mampu berzikir itu bedanya orang zikir dengan enggak zikir, kata Nabi, seperti orang yang hidup dan mati. Seperti orang hidup dan mati. Jadi kalau kita masih hidup pasti berzikir. Ya, kecuali orang itu enggak hidup. Jadi ini sebetulnya tajam sekali ya, kalau ada kalimat seperti ini tajam sekali. Saya ulangi ya, kalau ada kalimat seperti ini tajam sekali. Seperti di Al-Qur'an misalnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku itu hanya ciptakan manusia dan jin untuk ibadah. Jadi kalau ada orang hidup enggak ibadah, seakan-akan ditolak penciptaannya gitu. Bukan itu yang aku inginkan, kata Allah. Sama orang yang enggak pernah zikir, kata Nabi, itu seperti orang yang tidak hidup. Karena itu, apa yang paling penting ketika kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh beliau tadi, di antara manfaat-manfaatnya bisa menguatkan kepada jiwa kita, meningkatkan kekuatan kepada hati kita. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan di Qur'an surah ke-13, tadi belum disebutkan, di ayat ke-28. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu dengan meningkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan dan kekuatan kepada jiwa kita. Faddal. كذلك ذكر الله عز وجل حصن للعبد من الشيطان الرجيم ووساوسه النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الشريف وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ليقرب لنا الصورة. فالشيطان عدو لنا كما قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالشيطان هو عدونا. والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل ليقرب لنا الفائدة. فقال صلى الله عليه وسلم، أو جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، أن مثل ذكر الله تعالى كمثل رجل يطلبه أعداؤه ويخرجون وراءه مسرعين ليظفروا به فيقتلوه أو يؤذوه. فهو أتى على حصن حصين، مكان منيع يحمي نفسه فيه منهم، فدخله فمنع نفسه منهم. فذلك الحصن هو ذكر الله عز وجل بالنسبة للعبد مع الشيطان. فحصن العبد من الشيطان ذكر الله عز وجل. نعم. Yang kelima, ini yang juga dahsyat yang jarang kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, ternyata zikrullah itu bisa mengusir setan. Saya ulang ya, zikrullah itu bisa mengusir setan, melindungi kita dari gangguan-gangguan setan. Tadi diilustrasikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah itu diumpamakan. Faidah dari zikir ini seperti orang yang dikejar-kejar banyak musuh. Kemudian dalam suasana yang sangat mencekam, ada yang tertangkap, ada yang dieksekusi dan sebagainya, tiba-tiba kemudian satu di antara mereka menemukan tempat berlindung. Datang dia ke situ terlindungi sehingga tidak terjadi kemudian gangguan-gangguan atau bahkan incaran-incaran yang bisa mengancam kepada jiwanya. Terlindungi dia. Nah, perlindungan yang bisa menjadikan kita tameng, terlindungi dari gangguan musuh itu adalah zikrullah yang bisa melindungi kita dari gangguan-gangguan setan. Bukankah setan itu musuh? Ya, bukankah setan itu mutu? Innahu lakum aduwwun mubin. Ya kan? Di ayat lain fattakhidhuhu aduwwa. Kata Allah itu musuh kita yang paling nyata, setan. Ya, maka jadikanlah setan sebagai musuh. Memang sudah mengatakan dia itu musuh sejak diturunkan ke muka bumi, dia kemudian meminta kepada Allah untuk menjadi musuhnya manusia. Maka dari itu dia akan mengganggu terus, dia akan ganggu, dia akan berikan was-was, dia akan menggoda kita. Wala udhillannahum wala umanniyannahum. Aku akan sesatkan mereka, aku akan berikan angan-angan kepada mereka. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia akan memberikan was-was kepada manusia. Semua dia berikan gangguan-gangguan dalam kehidupan. Makanya jangan heran, maaf ya, ada yang korupsi, ada yang berzina, ada yang merampok, ada yang bunuh. Itu kan setan pekerjaannya. Nah, di antara cara kita punya tameng dari godaan setan tadi, zikrullah. Makanya orang-orang yang zikrullah itu gak mempan. Coba lihat kalau gak percaya ya, Anda banyak zikir kepada Allah, lisan Anda seperti ini, mata kita akan terlindungi. Melihat maksiat dipalingkan, dengar yang gak enak kita anti, bicara itu yang kotor gak akan mungkin. Karena orang bicara yang benar, ya, yang baik, yang kotornya pasti akan turun. Bahkan tadi sebelum yang saya terjemahkan yang sekarang, beliau menyampaikan, orang-orang yang terbiasa zikir itu nanti akan terbawa dalam kehidupannya. Begitu disebutkan nama Allah, dia pun lantas menyebutkan dengan spontan, bahkan bergetar jiwanya. Seperti Quran surah ke-8 ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kemudian jika dia terpeleset pun, bahkan dia menyebut nama Allah, astagfirullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, gitu kan? Ya, bukan kepleset, buset deh gitu ya. Nah, ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam hidupnya gitu kan. Ya memang wajar kalimat itu keluar, tapi kalimat itu muncul karena pengaruh lingkungan. Maka beliau menyampaikan tadi, di antara yang paling dahsyat yang kelima, zikir bisa membentengi diri kita dari gangguan setan yang mengarahkan kepada perbuatan maksiat. Paham sampai sini? Baik. Syekhna, akhir nukat wa naftah bab al tasaulat qalilan haul al mawdu'. Ana yani kan baqi ba'd al umur al muhimma yani. Baik, تفضل. Ada lagi yang penting yang mau saya sampaikan ya. Silakan, yang penting-penting. تفضل. طيب لاجل كل هذه الفضائل وغيرها كثير ذكرها اهل العلم واستخلصوها من كتاب الله تعالى ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لاجل كل هذه الفضائل وغيرها، كان ذكر الله تعالى من اكبر أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب وسعادة العيش، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالعبد إذا أراد التغلب على همومه وأحزانه وغمومه فعليه بذكر الله سبحانه وتعالى، لأن من أكبر مسببات الأحزان والهموم وساوس الشياطين. والله عز وجل إذا ذكر هرب الشيطان وخنس. كذلك العبد الذي يذكر ربه يأنس بالله تعالى، يعيش مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته المثلى، فيأنس بربه سبحانه وتعالى ويستشعر قربه ويستشعر لطفه ويستشعر حكمته وعلمه وقدرته وحفظه فيطمئن قلبه ويرضى بقضاء الله عز وجل ويقبل على الآخرة ويعلم أن الآخرة خير وأبقى. Baik. Ah, ini kita sudah masuk ke tatanan praktikal. Disebutkan keistimewaan sekaligus praktiknya. Di antara puncak zikir itu, mungkin kita seringkali mendengar, tapi tatanan praktikalnya belum kita praktekkan dengan baik. Apa itu yang tadi saya sampaikan Quran surah ke-13 Al-A'raf ayat ke-28, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu dengan berzikir yang bagus itu akan memberikan dampak ketenangan, kekuatan kepada jiwa. Ini jangan dipandang sepele ya. Ketenangan, kekuatan itu memancarkan kepada kita kejernihan dalam menangkap sesuatu, dalam menilai sesuatu, dalam mengambil keputusan, dalam bersikap, dan lebih dahsyat daripada itu menghadirkan kekuatan dari Allah. Bahkan tadi beliau rinci beberapa hal. Contoh misalnya, ketika kita ada gangguan dari setan, disebutkan nama Allah, orang yang rajin zikir saja menyebutkan nama Allah itu seketika akan hilang gangguan itu. Ya. Kemudian ketika sedang galau, ketika sedang gelisah dan sebagainya, zikir dengan benar hilang gelisah itu. Walaupun mungkin yang diharap-harap belum terjadi. Ya, walaupun mungkin yang terjadi belum dapat solusi, tapi ketenangan itu muncul. Dan ketenangan itu penting, karena enggak tenang itu akan bersikap hal yang kontraproduktif. Namun pertanyaannya, tadi yang beliau sampaikan adalah, apakah isyaratnya, apakah orang berzikir itu otomatis demikian? Atau jangan-jangan tambah galau gitu? Subhanallah, benar enggak ya? Astagfirullah, ya Allah, kok belum juga? Ya? Apa yang terjadi? Kata beliau, boleh jadi zikirnya itu di lisannya tidak disertai dengan penghayatan kehadiran kalbunya. Tidak merasakan kebesaran Allah. Jadi kalau Anda ingin berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, rasakan keagungan Allah. Ketika menyebut misalnya astagfirullah, rasakan keagungan Allah yang mengampuni dosa-dosa. Ketika menyebut subhanallah, rasakan bagaimana Allah itu maha suci dari segala hal. Ketika menyebut nilai-nilai ya Allah ya Razzaq, rasakan hanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi kalau belum ada pekerjaan misalnya cari-cari kemana-mana sulit, ada kesulitan dalam rezeki kemudian kita menyebut Allahumma ya Razzaq, Allahumma ya Razzaq, rasakan, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang menjamin pemberian rezeki, Engkau yang maha pemberi, Engkau yang punya rezeki segalanya, pasrahkan diri kita kepada Allah. Seketika ketenangan muncul, walaupun belum tentu rezeki itu datang pada saat itu, tapi ketenangan itu hadir. Nah ini yang belum hadir, jadi zikirnya baru sekedar di lisan, tidak disertai dengan keagungan yang melekat kepada jiwa. Jadi kuncinya ketika akan berzikir, sebelum kita masuk kepada tatanan praktikalnya adalah, syarat pertama, hadirkan keagungan Allah dalam hati kita, yang menyertai penyerapan yang paling dalam dari bahasa lisan yang disampaikan. Jadi jangan cuma di lisan, tapi hatinya diam. Jelas ya? Fadal. Insyaallah. Yakfi? La, mungkin fakat yang hadha insyaallah. Taib. Wa al-azkar, الأذكار الشريفة منها أذكار مقيدة بأوقات أو أحوال ومنها أذكار مطلقة ومن الخير الكبير جدا للعبد أن يحافظ على الأذكار المؤقتة بأوقات معينة كأذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار بعد الصلوات وكالذكر الذي يقال عند دخول البيت والخروج من البيت وعند دخول المسجد والخروج من المسجد وعند دخول الخلاء والخروج من الخلاء وغير ذلك من الأذكار المؤقتة وعند سماع الرعد وعند نزول المطر وعند هبوب الريح كل هذه أذكار أو كل هذه أحوال وأوقات وردت السنة ورد في السنة أذكار معينة تقال في هذه الأوقات وفي هذه الأحوال فمن الخير الكبير للعبد أن يحرص على علمها وعلى قولها عند وجود وقتها أو سببها وهناك أذكار مطلقة كذلك أيضا عباد الله الصالحون يحرصون على الإكثار منها ويملؤون أوقاتهم بها من ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت وقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتبت له كانت له عدل 10 رقاب يعني كأنما أعتق 10 رقاب كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. نعم تفضل. طيب. Sekarang kita masuk kepada tatanan praktikalnya. Gimana Syekh kalau kita mau praktek? mendapatkan faedah fadilah-fadilah tadi, kan? Kata beliau praktiknya sederhana dibagi dua. Ada zikir mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu sifatnya umum. Ya, tidak berdampingan dengan keadaan tertentu, kondisi tertentu, waktu tertentu. Kita bisa bacakan di setiap keadaan. Jelas ya? Itu mutlak sifatnya, tidak mengikat keadaan-keadaan tertentu. Apa di antara yang mutlak ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbu kalimatin lillahi subhanahu wa ta'ala arba'ah." Bermakna ada empat kalimat yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang mutlak, dimanapun bisa kita sebutkan. Dan saking cintanya Allah dengan kalimat ini, dijadikan sebagai bagian dari bacaan saat kita tawaf. Ya, dulu Syekh Al-Ustaz Arifin Ilham suka membiasakan zikir ini, membantu, membimbing kita untuk bisa membiasakan dalam kehidupan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya berikan rahasia ya, tadi belum disampaikan Syekh dan mungkin belum sampai ke sana. Ini rahasia sangat besar, tapi diantara kita saja ya. Jadi kalau nanti umrah atau haji kemudian tawaf, kenapa ini dibacakan sejak kita mulai di Hajar Aswad dan berhenti di makam Ibrahim? Berhenti di makam Ibrahim kan? Selanjutnya kan berdoa bebas tuh setelah itu. Itu ada kisahnya. Kisahnya nanti rahasia di surat Maryam. Ya falamma ta'zalahum, falamma ta'zalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wahabna lahu Ishaq. Jadi Nabi Ibrahim itu alaihissalam, teman-teman sekalian, itu banyak sekali mendambakan kepada Allah dianugerahi keturunan. Keturunan-keturunan sampai kemudian beliau ya menjelang usia sepuh gitu kan, baru Allah berikan berita gembira selain dari Sayyidah Hajar alaihissalam, dari Sayyidah Sarah ya, akan diberikan keturunan namanya Ishaq. Itu bukan tiba-tiba. Bukan tiba-tiba, ada dua kondisi. Satu, ketika beliau mampu menjadikan fokusnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, lalu disambutlah dengan kedatangan malaikat dari peristiwa itu, diberikan kemudian jamuan makanan saat datang ke tempatnya Nabi Lut. Itu ada di Quran surah ke 51 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Ya halataka hadith daif Ibrahim al-Mukramin iddakhulu alihi faqalu salama qala salam qawmu munkarun, dan seterusnya ayat. Yang paling menarik adalah setelah itu diberikan kabar gembira, Anda akan punya anak keturunan langsung dari Zarah, bahkan namanya langsung dari Allah, bighulamin alim, yaitu Ishaq. Tahu Anda apa rahasia di balik ini? Rahasia di balik bagaimana meninggalkan segala yang tak penting dalam kehidupan dunia dan menjadikan semua aktivitas karena Allah itu dengan latihan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah rahasia yang kalau kita belajar setiap kalimatnya, jadi kalau ada kita waktu kita bahas hikmahnya apa kalimat-kalimat itu. Kalau kita paham diucapkan dengan lisan, dibenarkan oleh hati, subhanallah, artinya tepikan segala hal yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bekerja tinggalkan yang haram. Belajar tinggalkan yang tidak disenangi oleh Allah. Makanan tinggalkan yang haram. Alhamdulillah syukuri yang ada. Jangan banyak menuntut kadang-kadang yang bahkan tidak kita butuhkan. Boleh jadi yang sekarang masih lebih, belum kita gunakan ibadah. Syukuri itu semua. Wala ilaha illallah, esakan Allah dalam kehidupan kita. Jauhkan dari segala sesuatu yang mengganggu ibadah kita kepada Allah. Allahu Akbar, jadikan Allah maha besar dari semua urusan dunia kita. Jangan sampai sholat Allahu Akbar tapi handphonenya Hu Akbar. Buncul sedikit, bunyi sedikit langsung kita terima. Ya, ninggalkan sholat demi proyek dan sebagainya. Padahal boleh jadi diwafatkan dalam keadaan demikian. Kalau Anda bisa kerjakan itu, maka kenapa berhenti di makam Ibrahim? Silahkan minta seluas-luasnya. Maka Anda meminta, Allah akan berikan kepada kita seperti Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu rahasianya, bukan sekedar kemudian Allah berikan kekuatan dalam zikir tadi, tapi pengabulan doa yang sangat banyak kepada kita. Makanya kata Nabi, empat kalimat dicintai oleh Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian ada yang kedua, zikir mutlak, umum dibacakan. Ya, umum dibacakan di dalam setiap kesempatan. Apa itu? Apa itu kalimatnya? Kalau kita bacakan kalimat ini, setara dengan membebaskan 10 budak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dilengkapi dengan riwayat lain, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya dilatih setelah salat gitu kan? Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu jangan dikira main-main. Itu pahalanya senilai dengan membebaskan 10 budak. Ya, di zaman perbudakan di masa lalu itu, ya, itu kan membebaskan budak itu tinggi. Ketika Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal radhiyallahu ta'ala anhuma, keduanya itu kan tinggi pahalanya banyak sekali. Makanya zakat itu salah satu pahalanya, itu bisa manfaatnya diberikan untuk membebaskan budak. Ya, wa fir riqab. Quran surah ke-9 ayat ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil. Membebaskan budak itu zakat. Sekarang berzikir itu nilainya 10 kali dari itu. Jadi kalau Anda belum sempat berzakat karena hartanya kurang, Anda bacakan subhanallah, ya Anda bacakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, nilainya bisa 10 kali lipat. Jelas ya? Nah, itu yang mutlaqah. Yang muqayyadah kata beliau tadi bisa yang sampai kepada kita. Mauruthah, yang sampai kepada kita dari riwayat-riwayat yang sampai. Disebut dengan ma'thurat, misal zikir pagi dan petang. Zikir yang mengiringi kegiatan khusus saat turun hujan, ada zikir kan? Doa itu zikir. Awas jangan lupa, doa itu zikir. Karena itu ketika Allah menyebutkan doa dalam Al-Qur'an, itu disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dula jahri minal qaul. Lidzalika summiya du'a'u bidzikri. Jadi ketika kita berdoa, indah manazal matar turun hujan, misalnya kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, zikir. Saat ada hujan saja. Ya, jadi jangan sampai antum kepleset, Allahumma sayyiban nafi'a. Tidak, saat ada hujan aja selesai. Ya kan? Kemudian zikir saat apa lagi? Saat akan makan zikir, saat masuk masjid zikir, keluar masjid zikir, masuk toilet zikir. Toilet dalam arti masukkan kaki kiri kan? Melangkah ada doanya kan? Bukan zikir di dalam toiletnya, tidak. Ya, jangan terlampau soleh, itu salah malah. Ya. Keluarnya juga zikir. Jadi ada zikir yang muqayyad, diikat dalam setiap kegiatan, seperti zikir pagi petang, zikir saat turun hujan, zikir saat duduk, zikir saat tidur, zikir bangun tidur, semua berzikir. Orang yang membiasakan itu kunci cepatnya dalam kehidupan, maka akan terlindungi dari gangguan-gangguan, bahkan termasuk dari was-was setan. Jadi kalau ada gangguan-gangguan belum kita bisa kendalikan, artinya kurang zikir. Baik. مرات يعني للذكر يعني للذكر ثلاث مراتب أو ثلاث درجات يعني هذا في الختام إن شاء الله للذكر ثلاث مراتب أو ثلاث درجات فهناك ذكر باللسان والقلب معا باللسان وبالقلب معا يذكر العبد ربه بلسانه وقلبه حاضر يستشعر ما ويتفكر فيما يقوله بلسانه وهناك ذكر بالقلب فقط وهناك ذكر باللسان فقط وأعلى هذه المراتب ما اجتمع فيه القلب مع اللسان أن يذكر العبد ربه سبحانه وتعالى بلسانه وقلبه حاضر متفكر ويلي هذه المرتبة في الفضل أن يذكر العبد ربه بقلبه ويلي هذه المرتبة في الفضل أن يذكر العبد ربه بلسانه فقط وإن مما يعين العبد على حضور القلب حال الذكر أن يستشعر أو أن يتعرف على بعض معاني الأذكار فمثلا سبحان الله ما معنى سبحان الله؟ يعني تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى لا إله إلا الله ما معنى لا إله إلا الله؟ لا يستحق العبادة إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى ما معنى الحمد لله ثناء على الله سبحانه وتعالى ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول لي من حال إلى حال ولا قوة لي على فعل شيء أو تركه إلا بتوفيق الله تعالى وعونه ما معنى الاستغفار طلب مغفرة الذنوب من الله سبحانه وتعالى ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له صلى الله عليه وسلم أن يرحمه أن يزيد ربه في رحماته وأن يثني عليه سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى وغير ذلك الكثير إذا تأمل العبد وحرص العبد على معرفة معاني ما يقوله من الأذكار كان لذلك إن شاء الله تأثير كبير في حضور القلب حال الذكر نعم Baik, dan ini bagian akhir yang beliau sampaikan pada kita semua sebelum kita barangkali beranjak ataupun mungkin sedikit banyak kita berdiskusi dengan waktu yang sangat terbatas, bahwa zikir itu kalau kita akan praktekkan baik muqayyad tadi ataupun mutlak, itu terdiri dari tiga tahapan dan setiap tahapan akan menjadi penting. Tahap yang pertama berupa tingkat yang paling tinggi, yaitu zikir dengan lisan dan hati bersamaan. Lisannya berzikir, hatinya meresapi. Saya masuk kepada contoh yang beliau sampaikan tadi. Misal, ketika kita mengucapkan subhanallah, kita mengucapkan la ilaha illallah, kita mengucapkan Allahu Akbar, kita mengucapkan la hawla wa la quwwata illa billah. Lisannya mengucapkan, hatinya meresapinya. Subhanallah, tadi yang seperti saya sampaikan, ya, kita mengatakan Allah terbebas dari segala hal yang tidak ada kaitan dengan keagungannya. Tepikan segala yang tidak terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang mengatakan misalnya, berbeda dengan sifat-sifat Allah. Allah punya anak. Allah Tuhan itu semua agama sama menuju pada Tuhan yang sama. Kita katakan subhanallah. Seperti Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 116. Wa qalu takhadallahu walada subhana. Mereka berkata Tuhan punya anak. Kita katakan subhanallah karena enggak sesuai dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa taala. Mereka berkata semua agama sama menuju pada Tuhan yang sama. Kita katakan subhanallah itu enggak benar, ya. Atau menuduh Allah misalnya ini Allah nih enggak sayang sama saya. Subhanallah itu enggak benar. Ya, la ilaha illallah, kita katakan la ilaha illallah artinya menjadikan semua urusan ketuhanan kita hanya kepada Allah saja. Kemudian kita katakan la haula wala quwwata illa billah. Kita katakan hal dari hal ke hal, perpindahan hal ke hal, keadaan ke keadaan, dan kekuatan untuk mengerjakan sesuatu kita serahkan kepada Allah. Anda dari pindah misalnya kerja ke pindah ke istirahat, enggak ada, kita yakini enggak ada yang bisa memindahkan saya dari pekerjaan ke istirahat sehingga memberikan ketenangan kecuali Allah saja. Enggak ada yang memberi kekuatan saya untuk bekerja, mencari nafkah sampai beribadah kecuali Allah. Jadi ketika Anda mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, hadirkan dalam jiwa kita. Jangan-jangan kita tuh hanya bekerja saja, selesai istirahat, capeknya aja gitu ya. Tapi kalau kita sertakan dengan kalimat tadi, Masya Allah, tadi bekerja, sekarang istirahat, haula wala quwwata illa billah, pasti Allah yang berkehendak, Allah memberi kekuatan. Itu setidaknya akan memberikan pahala tertulis di sisi kita, di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta kekuatan pada diri kita. Ya, kalau mau dipraktikkan silahkan dalam kehidupan, perbanyak itu semua. Kemudian zikir yang selanjutnya, zikir dalam hati, dalam kalbu kita, yang menghadirkan perasaan kita tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ada rasa-rasa tertentu yang kita hadirkan itu yang disebut di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ya, sebutkan doa, berdoa meminta kepada Allah, ya setidaknya dalam hatimu sebutkan. Mohonlah kepada Allah. Kebanyakan itu kita lakukan dalam salat kan, saat sujud kan, kita bacakan kemudian dengan lisan kita, tapi ada perasaan hati kita kan menyampaikan kepada Allah minta sesuatu dan sebagainya. Itu benar, dibenarkan, tingkatan kedua. Dan tingkatan yang ketiga adalah diucapkan dengan lisan walaupun hatinya belum hadir. Tapi minimal bisa mengucapkan daripada tidak sama sekali. Karena pasti akan dihisab. Masa selama hidup gak pernah bisa mengucapkan? Coba deh, kalau sholat kan, Allahu Akbar, diucapkan aja apa paham? Kan? Kalau orang membacakan Allahu Akbar, normalnya kan begini standarnya. Ya, standarnya kan mengucapkan dengan lisan. Tapi dahsyatnya diucapkan dengan lisan, diterjemahkan dengan fikiran. Kemudian setelah itu dipahami dengan hati, dihayati. Allahu Akbar. Fikiran menjemahkan Allah Maha Besar. Hati meresap, ya Allah, aku menetapkan kau Maha Besar. Tapi aku sering merasa besar dalam kehidupan. Sombong kepada teman, angkuh kepada kawan. Merasa yang paling tinggi dibanding orang lain. Aku bertobat kepadamu, ya Allah. Setelah itu makanya Anda baca. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Atau wajah tu. Itu kan taubat di situ. Tapi betapa banyak orang baca dalam sholat kan cuma hadir di lisan saja. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Benar sholatnya. Tapi tingkat nomor tiga. Jelas ya? Dan itu berdampak kepada kehusyuan. Bukankah kalau paham husyu kan? Dan itu bisa mencegah setan secara sekaligus. Setan nanti, lain waktu kita belajar fikih setan ya. Mungkin fikih itu kan paham. Setan, kalau kita cuma tak paham malaikat dihafalkan, ya Jibril, Mikael, Israfil, Israel, terus sampai akhirnya kan 10 yang kita hafalkan itu. Ya, tapi kan kalau gak ngerti, kan setan itu lawannya malaikat. Malaikat itu lawannya setan. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Malaikat memberikan dorongan kepada jiwa takwa dalam jiwa, dalam nafas. Takwa disebutkan 115 kali. Setan kasih was-was ke nafsu, nawalain fujur, nafsu disebutkan 115 kali. Jadi kalau Anda cuma tahu malaikatnya, nggak tahu setannya, bagaimana menghindarinya? Kalau cuma tahu surganya, nggak tahu jerat nerakanya, bagaimana bisa kita menghindari lubangnya? Kalau tahu alam kubur dengan nikmatnya, nggak tahu siksanya, bagaimana bisa menghindari perbuatannya? Tahukah Anda siapa nama setan yang menggoda dalam sholat? Khinzib namanya. Siapa yang goda, setan yang goda di dalam berwudu? Tiba-tiba kemudian setelah wudu kamu tuh batal wudunya. Kamu belum wudu. Kadang-kadang dibilang udah sempurna. Begitu takbir, kamu kan tadi belum mengerjakan ini kan gak sempurna. Pernah gak begitu? Itu walhan pekerjaannya. Siapa yang goda Anda ketika masuk rumah tiba-tiba gemetaran malam-malam? Padahal siang-siang bolak-balik biasa saja. Tapi ketika malam mau tahajud, awas loh. Awas loh. Ada yang minta sate 100 tusuk. Itu siapa? Ada Dasim namanya. Perempuannya Dasimah. Ah, jadi zikir itu penting kita tingkatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tiga tahapan tadi. Syekhna Asif ala syarah kalilan ma yata'allaq bi hadhihi al-fadail. Wa masyaallah ini istafadna katsiran mimma afadana syekhna al-fadil min hadhihi al-muhadhara al-qayyimah. Hal fihi istifsarat basitah faqat, ada sesuatu yang mau ditanyakan tapi singkat saja. Kita cuman faqat baqiyana 5 daqaiq fi itaril mawdu', ya, di terkait dengan tema kita saja. Ya, yang belum, Anda sudah dulu pernah bertanya, ini belum, belakang belum, akhwat ada? Baik, wujuduhunna ka'adamihinna walakinnahunna mawjudat. Ada, seperti tidak ada bertanya tapi ada. Fadal, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat saja langsung pada pertanyaan. Nama saya Yasir, asal Bekasi, Kampung Dua Cikunir. Begitu banyak bahala dan kebaikan zikir yang Syekh dan Ustaz paparkan. Pertanyaan saya, apakah zikir dapat meredam murka Allah dan menghilangkan azabnya? Jazakallahu khair. Baik, terima kasih. Saya cuma menerjemahkan, tidak mengatakan, yang mengatakan Syekh Hasan. Kita jawab. Syekhna su'al awal min akhina, hal min fadailiz zikri yastati an yub'idana an ghadabillahi subhanahu wa ta'ala wa azabih. Tab'an yani bi fadlillahi subhanahu wa ta'ala anna min fadailiz zikri zalika aidan na'am. فهو يعني من أكثر الأشياء التي تبعد العبد عن غضب الله عز وجل وعن عذابه كما جاء في الأثر ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. Baik, tentu saja, bahkan itu secara otomatis sehingga datang dalam riwayat yang sampai kepada kita ma syai'un anja min qadabilahi subhanahu wa ta'ala min dzikrillah. Tidak ada, ada asar. Asar itu satu runtutan informasi yang sampai kepada kita, bisa jadi sampai tabi'in, sampai sahabat, tapi maknanya terambil dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya atau bahkan dari makna Al-Qur'an yang sampai kepada kita disampaikan oleh kepala orang-orang soleh sampai datang kepada kita. Ma syai'un anja min qadabilahi, tidak ada sesuatu yang paling bisa menyelamatkan kita dari murka Allah subhanahu wa ta'ala min zikrillah, yaitu kecuali dari zikrullah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita mau detilkan teman-teman, ya, apakah zikir bisa meredam amarah Allah, murka Allah, bahkan bisa menjadikan taubat kita diterima? Sangat otomatis, karena ternyata detil zikirnya kalau kita sebutkan itu amaliyah kita harian. Saya beri contoh misalnya sholat. Sholat disebut zikir. Ya, innani anallahu la ilaha illa ana wa aqimi sholata zikri. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Bukankah dalam sholat kita bertobat kepada Allah? Ya kan? Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli, dalam duduk di antara dua sujud. Subhanakallahumma bihamdika Allahummaghfirli. Bukankah ketika Anda doa iftitah di Abu Dawud nomor hadis 744 dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajhah, ketika kita berkata wajjahtu wajhiyal ladzi fatara samawati wal ardha hanifan muslima ma'ani minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin. Rabbi anta rabbi wa ana 'abduka la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka. Kemudian dzalamtu nafsi fa'taraftu bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, setelah kita membacakan wa ana minal muslimin sampai situ kita hafal, itu kan masih ada sambungan. Ya, apa sambungannya? Ya Allah, aku ngaku aku ini banyak zalim. Dzalamtu nafsi wa ataraftu bi dzambi. Aku mengakui banyak dosanya ya Allah. Ya, wa anta rabbi wa ana 'abduka, sedangkan kau Tuhanku, aku hamba-Mu. Itu kalimat permohonan seperti Isa memohon kepada Allah. Ya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka. Kalau engkau pun harus menghukum mereka, hamba-Mu ya Allah. Ya, ilustrasinya gini, kalaupun ada ibu mau mukul anak, mengatakan, "Bu, senakal-nakalnya anak, anak ibu juga, yang ibu kandung, yang ibu lahirkan, kah harus begitu itu?" Terus tiba-tiba jadi pukul, belum tentu kan? Sekarang Allah Maha Rahman, ibu punya rahim, Allah Maha Rahim, dan rahmat Allah mendahului murkanya. Makanya ketika hamba mengatakan faghfir, diampuni ya Allah, diampuni ya Allah, ketika dia benar kemudian memohonkan ampunan kepada Allah. Riwayat Al-Bukhari mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma aghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Ya, ketika kita minta Allah, aku mengaku banyak salah. Kan khataya panjang ya, ya-nya itu ngaku. Nisbah. Allahumma ba'id baini wa baina khataya jama' dari khati'ah. Ya-nya nisbah ke kita. Kalau mau diterjemahkan, ya Allah, saya mengakui saya banyak dosa. Saya bawa dalam sholat ini, ya Allah. Namun aku tahu rahmat-Mu begitu luas. Mohon ampuni dosaku dan jauhkan aku dari dosaku sejauh-jauhnya. Aku enggak pengen lihat lagi sampai kiamat. Karena di kiamat ditampakkan, وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka mohon jauhkan sejauh-jauhnya antara timur dan barat. Seperti timur enggak pernah melihat barat. Ya Allah, kalaupun dosaku itu begitu pekat, seperti noda yang melekat pada pakaian, mohon bersihkan, ya Allah, seperti noda dibersihkan dari pakaian. Kalau perlu gunakan air yang sangat dingin untuk menghancurkannya. Baru sholat. Doa, bukankah doa itu zikir? Ya, tadi Quran surah 7 205, wa rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Bukankah dalam bertobat kita berdoa? Ya, taubat itu kan kita berdoa kan salah satunya. Selesai wudu kan kita doa kan? Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang taubat kan doa kan? Nah, ketika taubat, apa yang dijawab oleh Allah? Quran surah ke-4 An-Nisa ayat ke-17 sampai 18. Ayat ke-17 ya, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Begitu dia berbuat salah, dia wudu, dia berdoa. Begitu berdoa, kata Allah, aku ampuni dosamu kalau engkau benar taubatnya. Zikir bisa mengampuni dosa-dosa, mendatangkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lain? Ya, baca Quran tadi, murojaah Al-Quran, itu pahalanya banyak dan setiap pahala menggugurkan dosa yang lain. Ya, silakan cek. Baca Quran kan 10 dalam setiap huruf ya kan? Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Dan ketika dapat 10 kebaikan ini, nutupi yang satu. Tutupi. Hadis Muslim. Ya. Ketika Nabi mengatakan atantunal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Ya, sampai ke kalimat tu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kebaikan akan menutupi yang kurang. Kebaikan menutupi yang kurang. Ketika Anda membaca Al-Qur'an itu berzikir kepada Allah. Zikir karena Quran disebut zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Begitu banyak ayat yang dibacakan, banyak pahalanya. Ayat ini, pahala ini akan menutup dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Itulah zikir. Baik, yakfi? Ya, soal akhir, akhir soal. Ya, singkat padat ya. Salam. Itu mas, mic-nya mau dibawa pulang atau gimana? Oh ya, dipinjamkan dulu ya. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz dan Syekh. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya. Yang mau saya tanyakan di sini sedikit praktek Ustaz. Selain doa dan zikir yang populer, apa zikir terbaik jika kita menghadapi kegelisahan mengenai dunia, dalam arti itu keluarga, masalah keluarga atau masalah kerja gitu Ustaz. Dan yang kedua, ketika sakit. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Syekh Al-Fadil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في طبعا في اذكار يعني مناسب مقيدة ومطلق ولكن هل هنالك ذكر خاص لو شعرنا مثلا في القلب غير الاطمئنان غير الاطمئنان وخاصة ذكر فيما يتعلق بالمرضى يتعلق بالمرضى بالمرضى سواء لو كان في شخص مريض مثلا هل في ذكر خاص لمعالجة هذه المرضى والثاني فيما يتعلق بالقلب لاطمئنان القلب هل هناك نعم لاطمئنان القلب لتأمين القلب هل هناك ذكر خاص يعني تفضل يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا بالنسبة يعني للمريض وسأل عن ما يقوله المريض يعني يخفف عنه يعني طبعا كل الأذكار إن شاء الله تخفف عنه إن شاء الله تكون سببا في التخفيف عنه في الجملة هكذا لأن العبد كما ذكرنا الذي يذكر ربه يكون في معية الله سبحانه وتعالى وإذا كان العبد في معية ربه سبحانه وتعالى إن شاء الله لطف الله به ورحمه ربه إن شاء الله ووفقه لكل خير وهداه ففي الجملة هكذا يشرع للمريض من أجل التخفيف أن يذكر الله عز وجل بكل ما يعلمه من الأذكار الواردة ففي يعني الإكثار من ذلك إعانة للعبد على الصبر والعبد يكون بذلك في معية ربه سبحانه وتعالى إلى جانب ما جاء في بعض الأخبار أن العبد إذا مرض يقول أو يكثر من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لأنه لما في القرآن الكريم في سورة الأنبياء لما قالها نبي الله يونس عليه السلام تجاب الله عز وجل له ونجاه من الغم وقال الله عز وجل وكذلك ننجي المؤمنين فجاء في بعض الأخبار أن المريض يكثر من هذا الذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وبخصوص قوية الإيمان وتثبيته فمثل ما قيل أيضا في الأول يقال في الثاني على حسب علمي أنا أن العبد في الجملة يكثر من ذكر الله عز وجل من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهو أفضل الذكر التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في الجملة يكثر العبد من كلمة التوحيد ويكثر من كل الأذكار الواردة ففي ذلك الخير الكثير إن شاء الله عز وجل وتطمئن بذلك القلوب ويقوى بذلك الإيمان وتزكو بذلك النفوس إن شاء الله عز وجل أما عن ذكر مخصوص في مثل هذه الحالة فأنا لا أعلمه والله بايك Masya Allah ini lengkap sekali jawaban disampaikan beliau dalam terkait dengan kegalauan hati, kegelisahan jiwa ini. Sebetulnya kaidahnya sederhana, semua zikir itu kalau disebutkan bisa menenangkan hati, semua bentuknya. Karena jaminan dari Allah di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat yang ke-28 Allah menyampaikan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Haqqallah. Yakinkan pada dirimu, harus yakin. Kalimatnya ala ikhbar wa tawqid, harus yakin. Kalau enggak yakin enggak dapat. Karena semua yang terkait dengan Quran diikat dengan kalimat yakin. Dzalikal kitabu la raiba fi, enggak boleh ragu. Maka kata Al-Quran, ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Harus yakinkan kepada dirimu dengan berzikir kepada Allah, hatimu pasti akan tenteram. Nah, apa jenis zikir yang bisa kita lakukan? Banyak sebetulnya. Ya, seperti Anda baca Quran saja kan hati pasti akan tenang. Kalau enggak percaya silakan. Ya, Anda sedang gelisah, ambil wudu, ngadap ke kiblat, bawa mushaf, baca, minimal ada ketenangan. Kadang-kadang kita menangis, yang lebih dahsyat tuh dibuka kemudian ayatnya kok bisa sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Ada situasi seperti itu. Atau kemudian salat kan disebut dengan zikir, ya kan? Anda kemudian wudu, menghadap ke kiblat, sholat dua rakaat, sholat wudu kah, duha kah, atau apakah kan sesuai dengan keadaannya. Itu kan memberikan ketenangan pada jiwa. Ya, dan puncaknya kata beliau bisa Anda ucapkan tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir yang sangat tinggi kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi harus disertai dengan keadaan hati. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya sedang kalau di jalan, kalau sudah capek, lelah gitu, saya biasanya suka pakai istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu memberi kekuatan, ya, kenikmatan. Dan ada amalan ahli surga yang berjalan-jalan di bumi membiasakan istighfar di waktu sahar. Quran surah ke-51 ayat 8. Wabil ashari hum yastaghfirun. Quran surah ke-3 ayat 17. Wal mustaghfirina bil ashar. Ya, jadi Anda biasakan seperti itu semua zikir tadi itu akan menguatkan pada jiwa kalau kita punya keyakinan. Kemudian yang sakit tadi ya, saat sakit dan sebagainya, zikir beliau membuka dengan semua jenis zikir bisa mendekatkan diri kepada Allah sehingga menyembuhkan penyakit. Ada detailnya di situ. Saya tambahkan sedikit, kalau misalnya penyakitnya itu yang ringan-ringan, ya, tapi kita mencoba untuk memohon kepada Allah perlindungan. Ya, jatuh, bengkak, misalnya kan, sesulit, atau sesuatu yang menurut kita sakit, kita pegang, kita bacakan doa Nabi Ibrahim ketika bermohon kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit. Quran surah ke-26, Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Aku yakin kalaupun aku sakit, Allah pasti akan sembuhkan. Allah pasti akan sembuhkan. Saya pernah praktekkan zikir ini saat di Kalimantan. Anda bayangkan ya, kebayang enggak? Belum, karena belum saya ceritakan. Jadi saya itu ba'da maghrib habis suara. Enggak ada suara. Ba'da isya harus ceramah. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Anda makuntu fi Kalimantan, fi jazirah Kalimantan, fa mukallaf ilayya ana li lu'ati al-muhadarah, fa ba'da al-maghrib al-muhadarah takun ba'da al-isya. Fa ba'da al-maghrib intaha shaut. La yati shaut. Ya. Lalu apa yang saya katakan? Wa idza maridtu fa huwa yashfin. وإذا مرضت فهو يشفين ومسكت حدا على حلقي وقلت وإذا مرضت فهو يشفين. Saya katakan, ya Allah, kalaupun aku sakit, engkau pasti akan sembuhkan. Enggak mungkin kau tugaskan aku untuk ceramah kalau enggak kasih perangkatnya. Dan tahu apa yang terjadi? Begitu Isya muncul seperti Ustaz Arifin Ilham itu agak serak-serak gitu kan, ngimamin. Setelah Isya ceramah, lancar suara keluar. Habis ceramah, hilang lagi. Itu kejadian. Betul, hilang lagi. Supaya orang enggak banyak nanya kan. Selesai istirahat gitu kan. Begitu istirahat, besok pagi ada lagi suaranya. Itu sering kejadian. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kemudian ada dengan zikir dengan Al-Qur'an. Zikir dengan Al-Qur'an itu jelas jaminannya di Qur'an surah ke-17 Al-Isra. Ya, dari ayat 81-nya. Allah sampaikan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ayat 81 sampai 82 diawali dengan ayat tahajud, ayat 79 nanti nyambung ke jaminan 80, 81, 82-nya masuk. Wa nunazzilu minal qur'ani. Dan kami turunkan kata Allah dari Al-Qur'an itu ma huwa syifaa'un, ada yang bisa menjadi syifa. Ya, ada dawa, ada syifa, itu berbeda. Apa bedanya? Satu syifa, satu dawa. Jadi kalau dawa itu obat untuk penyakit fisikal, medis saja. Terkait dengan medis. Ya, tapi syifa itu obat dua. Satu obat hati, kegalauan tadi. Makanya ria, dengki, iri hati itu enggak ada obatnya. Kedokteran enggak akan temukan. Mencari misalnya poli gigi, poli mata ada, poli jantung ada, poli ria enggak akan ada. Silakan, cuma dua yang enggak ada kan, poliria, poligami, enggak ada di rumah sakit gitu kan. Mohon maaf Bu ya, masuk itu enggak ada. Anda mau katakan saya pusing dok gitu, apa gejalanya? Kalau tetangga saya beli kulkas baru saya pusing, enggak ada obatnya. Paling dokternya nulis Quran surah 17 ayat 82 ya kan. Nah, apa yang dapatkan di situ dengan zikirnya Quran? Apa di antara ayat Quran yang bisa menyembuhkan itu? Bahkan ada yang untuk ke hati, ada yang untuk penyakit medis yang sudah angkat tangan dokter, ini enggak mungkin, ini enggak bisa gitu kan. Nah, contohnya sangat spesial. Anda kalau buka di setiap tafsir itu akan ditemukan pembuka tafsir Fadilah Surat Al-Fatihah. Fadilah Surat Al-Fatihah di Ibnu Katsir ada, kitab-kitab lain ada. Ada kepala suku Arab tersengat kalajengking Arab itu disengat, kemudian racun menyebar, semua orang udah angkat tangan, gak bisa ini. Tiba-tiba kemudian singkatnya ditemukan kelompok sahabat, ditanya ada yang bisa merukyah, ada yang bisa menyembuhkan. Satu orang mengatakan dengan izin Allah, dia datang ke situ, dia bacakan Al-Fatihah. Wa faqara Al-Fatihah fasyufiya biidznillah. Dibacakan Fatihah sekali, bacakan sembuh. Anda bayangkan, dihadiahilah beberapa ekor kambing, dibawa ke Nabi, karena takut gratifikasi. Dibawa ke Nabi, disampaikan, ya Rasulullah, tadi terjadi kejadian begini, dikasih kambing, gimana statusnya? Nabi malah senyum, fatabassama dhahika. Rasulullah SAW, maka beliau senyum kan? Beliau pertanyaan beliau, dari mana kamu tahu kalau ayat itu bisa menyembuhkan dengan izin Allah? Ayo kita bagi-bagi makan bersama, nikmati rezeki Allah berikan ini, katanya. Jadi Al-Fatihah. Tapi gimana cara bacanya? Karena banyak orang baca Al-Fatihah, 1000 kali gak sembuh-sembuh. Malah kok nambah penyakitnya. Kenapa? Karena dia enggak bacakan dengan martabat pertama tadi, hati dan lisannya. Lisannya bacakan, hatinya meresapi. Kemudian puncaknya adalah doa Nabi Ayyub alaihissalam. Tahapan sebelum Ayyub, Nabi Yunus alaihissalam. Quran surah ke-21, surah Al-Anbiya, ayat 87 ila 88. Wa dhannun idzahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdira alaihi fa nada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Fastajabna lahu fa kashafna bihi minal gham. Ya? Maka kami lepaskan ya dalam keadaan dia itu yang kesulitan. Najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Saya balik ke awalnya dulu, wa dannuni idzahaba mughadiba, dan ingat kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika dia mengeluh kesahkan. Begitu mengeluh karena umatnya ini enggak bisa diatur, naik kemudian ke kapal, malah diceburkan ke lautan. Ya, di situ ditelan oleh ikan paus, kemudian fanadat fi dzulumat, dia berdoa kepada Allah dalam kegelapan itu, la ilaha illa anta, ini zikirnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalibin. Karena boleh jadi ada orang sakit itu karena dia berbuat maksiat, mungkin karena maksiat yang dilakukan, maka dia katakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalibin, ya Allah saya mengakui saya mungkin salah, karena dengan salah itu diuji oleh engkau ya Allah untuk kembali menyadari keagunganmu supaya saya tobat. Inni kuntum minadh dhalimin, saya ngaku saya salah ya Allah, saya ngaku saya salah. Fastajabna lahu, maka kami jawab, ya kami jawab. Fanajainahu minal gham, kami lepaskan, bebaskan dia dari kesulitan yang menghinggapi. Ayatnya tidak mengatakan fanajainahu minal hut, kami bebaskan dia dari perut ikan paus, tidak. Tapi kata Allah, saya bebaskan dia dari kegelapan yang menaungi. Bukankah saat sakit terasa gelap, gak enak makan, gak enak apa-apa. Itu ungkapan indah. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian kami akan melepaskan orang-orang beriman kalau ada yang mengamalkan zikirnya seperti Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Puncak terakhir zikru Ayyub alaihissalam di ayat 83-nya, ya ayat 83 ila 84 min surah al-anbiya, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin, wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu, ya fakashafna ma bi min dhurrin wa atainahu ahlahu mithlahu ma'ahum rahmatan min 'indina, wa dhikra lil 'abidin, wa dhikra lil 'abidin. Wa ayyuba pakai fathah, bukan dhammah wa ayyubu, padahal kalimat pertama dalam bahasa Arab mubtada, ya harus menggunakan apa, rafa, dhamma, tapi di sini fathah. Fathah itu kan membuka, kata Allah, dan aku buka kisahnya Ayyub alaihissalam bagi kita yang ingin belajar. Ya, idnada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahim. Ketika memohon kepada Allah saat beliau sakit, sakitnya sudah sulit berat. Ya, sampai terasakan menyakitkan gitu kan. Maka apa yang permohonan beliau disampaikan kepada Allah? Ya, wa anta arhamur rahimin. Saya selalu bacakan begini kalimatnya, saya yang saya ajarkan. Anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ini cara-cara memahaminya. Penyakit ini sudah menghambat saya untuk ibadah dan mengganggu saya. Arahkan ke kepentingan ibadah. Sedangkan kau yang paling menyayangi saya, kalau yang paling menyayangi pun tidak menyembuhkan saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti memohon? Jika Ayub menyampaikan zikir itu, fastajabna lahu, fakashafna ma bihi min dhur, kami jawab doanya, kami lepaskan dari kesulitan dan rasa sakit yang sedang menghinggapinya. Wa atainahu ahlahu mithlahu ma'ahum, kami kembalikan semua harta benda yang hilang saat dia sakit. Mungkin Anda berobat kan, bayar, ya kalau kias kita sekarang, keluar biaya gini, itu, ini, itu, dan sebagainya. Kata Allah, kalau kamu benar zikirnya seperti itu, kamu lakukan, Allahu Akbar, wa dhikra lil 'abidin, kami kembalikan semua biayanya, kami kembalikan kebaikan-kebaikannya, Allahu Akbar. Jika ada orang mengamalkan seperti zikirnya Ayyub, kami akan berikan. Di Februari, ana kuntu fi Februari fi 2015. Ya, saya tahun 2015, 18 Februari 2015, saya dirawat di rumah sakit Awal Bros yang sekarang berubah itu ya, di Bekasi itu. Saya kena tipes ketemu tunangannya, DB. Gitu ya. Wah, itu udah lemah sekali itu. Udah enggak bisa ngapa-ngapain ya. Wah, pokoknya lemah, udah enggak bisa ini, udah bawa ke rumah sakit. Sampai kemudian ada yang sangat menarik. Visit pertama dokter mengatakan, "Adek, apa yang dirasakan?" "Masya Allah, Dek, Dek." Ya, saya sampaikan aja jam 11. Hari kedua mengatakan, "Mas, apa yang dirasakan?" Baik, saya jawab lagi. Hari ketiga mulai, "Pak, apa yang dirasakan?" Karena ternyata beliau tahu saya sudah menikah dan punya anak. Lantas anak saya pun dirawat di tempat yang sama, ikut bapak yang dia merasakan, anak hamilul Quran. "Ini gak mungkin, Pak," katanya. "Sembuh cepat tuh gak mungkin. Secara teoritis gak bisa. Paling naik lagi nantilah. Apa, trombositnya paling setelah sekian hari." Ah, saya baca ini tanda dari Allah. Kalau manusia sudah mengatakan ini gak mungkin, artinya tanda dari Allah supaya meminta kepada Allah saja yang membuka semua kemungkinan. Itu sudah rumus di Quran surah ketiga ayat 38. Malamnya saya bangun. Rabbi anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk ibadah kepadamu. Saya jadi terbatas ibadah, saya pengen ke masjid lagi. Saya pengen ta'lim lagi. Saya pengen berikan hal-hal yang kau titipkan kepada saya lagi. Ya Allah, saya minta kepada Allah. Saya mohon. Sedangkan kau maha menyayangi saya, kalau kepada yang maha penyayang enggak menyembuhkan saya, lantas bagaimana lagi kepada siapa lagi saya mesti minta? Anda tahu besoknya apa yang terjadi? Biasa jam 11 beliau visit, jam 7 dia datang. "Innama kuntu maridan fi 2015 faqala tabib hadha mustahil, hadha sam." Wa fa'amiltu dhikra al-nabi Ayyub alaihi salam. "Rabbi anni masani yadhur wa anta arhamur rahimin." Fa idzan ja'a at-tabib ahyan 'adatan huwa atta sa'a 11 fa ba'da hadha dhikri atta sabahan sa'a 7. Wa qala fil bidaya, "Ya akhi kayfa haluka?" بعدين يا يا يا اب كيف حالك بعدين في يوم التالي فقال يا الاستاذ كيف حالك. Di hari keempat bukan mas, bukan adik, bukan bapak, ustaz. Dekat ustaz jam 7. Faqala huwa, "Madza amilta?" "Ustaz, kok bisa ya?" katanya. "Harusnya sih enggak hari ini," katanya. "Kok bisa naik, kok bisa ini, kok kayaknya udah enakan gitu kan?" "Wah, ustaz banyak doanya ya," katanya. Nah, itu mulai panggil ustaz. Wah, dari situ tuh alhamdulillah jadi berubah, lebih naik, lebih enak lagi. Tiba-tiba kemudian ada dua kejadian yang menarik. Satu datang dari jamaah, tiba-tiba ngasih kertas. "Apa ini, Pak?" "Ustaz, mohon izin, itu anak saya," katanya. "Terus maksudnya apa?" "Ustaz kan sedang sakit, dua orang sakit banyak diijabah. Tolong doakan anak saya mau ujian." Viral kisah itu kepada pasien lainnya. Tiba-tiba kemudian naik deh ke ruangan saya. "Fa wasal akhbar, fa syufitu bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, wasal akhbar ila ghurfa ukhra. Fa'ata lidi marid, ummul marid min ghurfa ukhra ila ghurfati ana." "Pak, datanglah di kamar yang lain, datang ke tempat saya." Menyampaikan, "Ustaz," katanya, "anak saya sedang dirawat di kamar sebelah. Dokternya sama dengan dokter ustaz. Ya, kira-kira amal apa yang harus saya bacakan supaya dia sembuh?" Saya bilang, "Bukan ibu yang bacakan, anaknya yang suruh berzikir pada Allah." "Tapi dia enggak mau, ustaz." "Itu masalahnya, mau berapa lama di rumah sakit?" "Mau dokter sehebat apapun, kalau Allah sudah kasih tanda lakukan." Maka saya sampaikan zikirnya, dia praktekkan, dan alhamdulillah setelah pulang saya dapat kabar agak membaik itu. "Fa inda ba'lamtu hadza dzikr talaqaitu bi wa alqaitu li hadza dzikr li hadza almarad fa syufiya bi idznillah subhanahu wa ta'ala." هذا ما نستطيع أن نحصل عليه في هذه الليلة. كذلك معذرة إضافة صغيرة بالنسبة للرقية، المريض يرقي نفسه كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضع يده على ما يؤلمه. نعم. ثم يقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات. ثم يقول سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. فهذا أيضا إن شاء الله من الرقية النافعة، ولذلك يستحب للمريض أن يتعلم كيف يرقي نفسه بالفاتحة كما ذكرتم، بهذه الآيات القرآنية، بهذا الذكر الشريف وغير ذلك، يعني نعم. نعم. Jadi inti yang paling penting dalam berzikir kata beliau ketika sakit itu pegang yang sakitnya. Ya, ini diantara praktikalnya, pegang, kemudian sebutkan nama Allah, bismillah, bismillah, bismillah, kan yang paling pendeknya, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala yang menyakiti aku, kan? Aku mohon kesembuhan kepada Allah. Kalau kita enggak hafal pun pakaikan dengan bahasa Indonesia, boleh, asal kekuatan iman kita kuat kepada Allah. Boleh menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang tadi dibacakan, boleh menggunakan Al-Fatihah, ya, tapi tingkatkan keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara memegang yang sakit tadi, itu yang ditalakikan oleh beliau kepada kita semuanya. Ya masya Allah, yani Syekh Nur Fadil, qad ahsantum wa istafadna wa masya Allah la madha naqulu, yani qad istamamna raihat al-husni min isnikum hasan wa husnil muhadara fa naqulu ahsantum hadhil muhadara. Nama beliau Hasan dan muhadarahnya juga adalah Hasan. Faqad hasana Allah ilaika fi muhadaratika fa hasana Allah bil ifadati ilayna jami'an fa na istafadna kama aidan insyaallah لنفيد بعضنا مع بعضا في هذه المحاضرة القيمة. الحمد لله kita telah mendapatkan banyak pelajaran di malam hari ini, tinggal kita mempraktikkan. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شيخنا الكريم بحسن الصحة والعافية ويضاعف له الأجور في الدنيا والآخرة ويلحقه ويلحقنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Kita berakhir di sesi ini dalam kajian malam hari ini, dan pemirsa di mana pun Anda berada, kita cukupkan kajian malam hari ini untuk persiapan kita menunaikan qiyam di malam hari. Namun juga kita doakan pas antum tanyakan, pas imamnya diuji sakit. Jadi imam kita malam hari ini Ustaz Nur Syarifuddin Zaki diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelelahan ya, yang sangat sakit. Ya mungkin nanti saya titipkan juga Ustadz, mudah-mudahan nonton ini jadi bisa dibacakan itu. Mudah-mudahan jam 1 sembuh, jam 2 kesini gitu kan. Terus badalnya juga sakit juga gitu ya. Dari Ummul Qura. Mudah-mudahan nanti ada solusi untuk malam hari ini. Ya kalau tidak antum yang nanya siap-siap nanti malam ya. Jadi ikut gabung sholat. Barangkali itu yang disampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga Allah muliakan kita, semoga Allah rahmati kita. Dan yang penting daripada itu, semoga amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن من أهل الذكر، واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين من الخشوع والتخشي يا الله وحسك يا أرحم الراحمين. ألحقنا مع الصالحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارزقنا بليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا أرحم